Mitra Bisnis Pas FM, terima kasih Anda masih bersama kami sambil menemani perjalanan pulang Anda, atau mungkin ada yang sedang mau ket dengan kliennya yang tadi dalam perjalanan males, bosen, jenuh, frustasi kalau mau ketemu klien bisnisnya, tapi begitu mendengarkan Kafis Break sore ini jadi semangat untuk nanti ketemu sama rekan bisnisnya, bisa deal bisnis-bisnis besar gitu ya Bang Kafi ya. Nah Bang, tadi kalau ngomongin bosen nih, masih bosen ya, karena kita masih harus dilawan dengan apa gitu. Kadang ada orang yang sebenarnya udah bosen, tapi gak bisa ngapa-ngapain, gak mau keluar kerjaan, gak mau berganti pekerjaan, itu gimana tuh Bang? Iya, karena tidak, justru banyak orang terjebak di dalam sesuatu yang dilakukan secara rutin dan itu membuat dia bosan. Maka yang harus dia lakukan adalah improvisasi. Jadi gini, kalau memang Anda merasa tidak berdaya terhadap lingkungan Anda gitu. Jadi gini, istilahnya Anda tinggal di sarang penyamun, tapi bukan berarti Anda harus menjadi penyamun gitu loh. Jadi kadang-kadang makanya yang harus Anda lakukan adalah Anda melakukan improvisasi. Oke? Nah, misalnya contohnya begini. Kalau Anda merasa bosan dengan pekerjaan Anda dan Anda terus terang gitu loh, tidak berdaya karena mencari pekerjaan juga bukan sesuatu yang mudah gitu loh. Dan Anda mungkin juga sudah berusaha mencari pekerjaan tetapi ternyata tawaran di luar tidak sebaik dengan pekerjaan Anda sekarang ini. Sehingga Anda merasa, wah bosan banget, tapi Anda merasa tidak berdaya. Terpaksa dong. Terpaksa gitu. Anda harus lakukan ya mau tidak mau, Anda harus menunggu kesempatan yang berikutnya. Tapi okay, in the meantime, untuk menghilangkan kebosanan itu dan untuk memotivasi diri Anda supaya Anda juga kembali ke semangat dan bergairah, yang Anda harus lakukan adalah improvisasi. Nah, pada saat improvisasi tersebut, di dalam Anda harus jeli gitu loh, Anda harus semakin sensitif karena Anda harus melihat peluang yang ada di dalam perusahaan Anda. Oke, melihat peluang yang ada di dalam perusahaan itu sendiri ya. Ya siapa tahu ada peluang pindah bagian. Pindah divisi. Atau mungkin ada kesempatan untuk berpromosi. Jadi Anda jangan menyerah kepada keadaan. Kalau Anda menyerah kepada keadaan, Anda akan semakin bosan. Oke, sudah ada penelpon nih, dua orang, line 1 dan line 2 kita akan coba terima. Bapak Ferry, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Ferry dengan Bang Kafi. Iya, selamat sore Bang Kafi. Selamat sore. Iya, Bang Kafi, saya mau nanya. Biasanya kalau di awal tahun kan saya sudah buat target-target gitu Bang Kafi. Iya. Misalnya tahu-tahu di pengajian misalnya tentang target saya ada setengah benda gitu ya, terus kemudian ternyata di setengah tahun saya ditipu orang gitu, sehingga target saya akhirnya jadi berantakan semua. Mana caranya supaya bisa memotivasi di setengah tahun yang terakhir ya. Terus kemudian yang kedua, nah ini misalnya kita dideteksi sudah terkena penyakit akut atau teman kita gitu, dan umurnya sudah tinggal sedikit gitu loh, gimana cara memotivasinya atau memotivasi teman kita itu supaya bisa bangkit lagi dan menikmati hidup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ke penelpon berikutnya, Pak Andreas, selamat sore. Iya, selamat sore. Silakan Bapak. Iya, Bang Kafi, selamat sore. Selamat sore. Iya, ini Bang Kafi, apa itu, saya terakhir waktu Bang Kafi, dulu saya ikut seminarnya Bang Kafi ya. Jadi pernah Bang Kafi bahas itu masalah semangat ya. Nah ini terjangkit lagi nih Bang Kafi, semangat. Jadi semangat itu muncul ya Bang Kafi ya, pada saat kita bisnis, jalan bisnis itu untung kita banyak Bang Kafi. Tapi pada saat ada penurunan itu semangatnya tuh langsung turun gitu, dan penyakit M-nya tuh keluar lagi gitu loh Bang Kafi. Penyakit malesnya itu Bang Kafi gitu loh. Ditambah lagi ada rasa boring dan sebagainya. Padahal saya udah coba Bang Kafi. Tadi Bang Kafi sampaikan harus ada variasi dan sebagainya, dengan berbagai pose, dengan berbagai gaya dan sebagainya. Saya sudah coba itu Bang Kafi. Saya coba dengan bisnis saya dengan gaya berbagi gaya lah, dengan gaya nungging, gaya kata, apa segala macam. Tapi belum ketemu juga seperti yang benar-benar saya inginkan. Dan bisnis yang saya inginkan itu adalah bisnis yang menurut saya kalau seandainya menguntungkan besar, baru saya benar-benar merasakan saya menginginkan bisnis itu dan saya menikmati bisnis itu. Itu realita kenyataan Bang Kavi. Nah, ini mohon solusinya Bang Kavi. Okay. Kita sebagai pemisahnya enaknya gimana? Itu aja Kavi. Terima kasih Andreas dari Solo. Terima kasih Bang Kavi. Oke, okay, terima kasih Pak Andreas dari Solo. Wow, dari Solo. Kan ke Pak Ferry dulu mungkin tadi. Iya, jadi ini dua-duanya rada-rada mirip ya. Jadi saya jawab sekaligus. Begini, umumnya ya kita tuh yang kita kagak sanggup tuh, yang kita kagak sanggup tuh. Itu ketika kita mengalami kegagalan. Di situ kita jatuh abis-abisan dan kemudian kita kehilangan semangat. Kita kehilangan semangat. Kenapa? Karena pada waktu jatuhnya itu rasa sakitnya tuh luar biasa. Nah, itulah sebabnya ya, maka pepatah bilang gitu loh. Setiap kali Anda jatuh, jangan soal jatuhnya yang dipikirin, tetapi berapa cepat Anda bisa bangkit. Nah, seringkali yang terjadi adalah kita menikmati kesakitan itu. Jadi kita nikmatin tuh sampai berlarut-larut tadi. Sampai ya, berlarut-larut sampai keluar M itu. Males gitu loh. Kenapa? Karena ya kita udah ini. Jadi kita merasa bahwa kita tuh korban. Dan kita merasa bahwa seluruh dunia ini gejala orang yang jatuh seperti itu. Kita merasa misalnya kita ditipu orang, kita merasa seluruh dunia kejam. Kita merasa seluruh dunia tidak mengasihani kita. Kita merasa Tuhan tidak adil. Sering banget itu. Dan kita jatuh. Pada saat itulah kita merasa, duh, gue tuh korban. Kok gue tuh kagak ada yang ngasihanin, kagak ada yang nolong. Dan kita menikmati. Sampai akhirnya kita berlama-lama dan kita malas gitu loh. Nah, memang kadang-kadang yang kalau seringkali yang terjadi adalah misalnya nih, misalnya kalau misalnya kita berbisnis dan kemudian kerugian yang gak begitu banyak, seringkali sih kita mungkin gampang bangkitnya. Tapi ada yang ruginya tuh sangat-sangat banyak sehingga akibatnya dia hampir bangkrut gitu loh. Nah, pada saat itu adalah saat-saat yang paling sulit. Oke? Okay? Nah, tidak mudah memang. Tetapi bagi Anda yang sedang atau pernah mengalami itu, yang harus lakukan adalah apapun situasinya, apapun kondisinya, yang paling penting adalah bangkit dari kejatuhan itu secepat mungkin. Hanya dengan cara itu Anda bisa tidak akan kehilangan semangat dan gairah Anda. Oke? Okay? Itu yang Anda harus lakukan. Nah, kalau tidak gitu loh. Kayak saya, orang mengatakan, Bang Kavi kok kelihatannya selalu optimis, gembira, cerah gitu loh ya kan. Dia kayak tahu aja. Iya kan? Iya. Berkali-kali saya kejungkal, tergelincir, jatuh, bangun, gagal, seterusnya. Sering. Tapi kan gak pernah saya kasih lihat. Iya. Pas gue ngeliat lu bang nyungsep di got. Gak mungkin ya kagak muat gotnya. Puas ya kan, gue. Kita gak pernah kasih lihat. Iya. Betul-betul. Iya kan? Kenapa? Karena kita terlatih untuk seperti itu. Nah, itulah sebabnya ya, yang sering kali ini, sebenarnya yang sering kali terjadi di dalam bisnis adalah kita di dalam bisnis itu tidak diajarkan jatuh. Maka ya, saya tuh sebenarnya sangat kagum dengan filosofi bela diri judo. Karena kalau di judo, kita diajak, pertama, hal pertama yang kita diajarkan adalah jatuh dengan baik dan benar. Itu filosofinya namanya Yukemi. Yukemi. Yukemi. Soalnya kalau jatuhnya ngusruk, boncrot. Boncrot. Gigi lepas. Rontok. Tapi kalau jatuhnya dengan baik dan benar, dengan pundak dulu dan seterusnya, kita akan selamat, kita akan survive gitu loh. Oke. Okay. Jadi kan orang mau ini juga disediain juga parasutnya. Tapi apapun yang terjadi, kalau Anda sampai jatuh, bangkit secepat-cepatnya. Okay. Jangan dirasain tuh sakit. Biarpun sakit, tetap kita mesti bangkit. Iya. Yeah. Kalau mau yang enak, kalau tadi Yukemi, langsung aja ke Gudeg Yuk Jum. Itu udah enak banget. Di Kerangan, di Jogja. Aduh, nanti. nanti kita lanjutkan lagi Mitra Bisnis ya. Luar biasa bersama Bang Kavi hari ini, semakin semangat luar biasa karena ini topiknya juga motivasi. Kita sekali lagi undang Anda langsung SMS di 0816-924-924 atau telepon di 639-160 luar Jakarta 0810 Pas FM. Tetap bersama kami.